Abdul Ustaz. Bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'du. Qala al-mu'allif hafizahullah ta'ala fi kitabih Fikhil Asma'il Husna. Wa kama annahu laysa kamithlihi shay'un fa laysa kamahabbatihi mahabbatun wal mahabbatu ma'al khudu'i hiya al-'ubudiyyatu allati khuliqa al-khalqu li ajliha. Fa innaha ghayatul khubbi bi ghayatil dhul. La yasluhu dhalika illa lahu subhanahu. Wal isyraku bihi fi hadha huwa syirkul ladzi la yaghfiruhu Allahu wa la yaqbalu li sahibihi 'amala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin. Wa nusalli wa nusallim 'ala 'abdihi wa rasulihi Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Allahumma ilaikal mushtaka wa antal musta'an. La hawla wa la quwwata illa bik. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Kita al-ikhwatu fillah masih dalam penjelasan tentang nama Allah Al-Jamil, Tuhan yang Maha Indah. Berkata al-Imam, berkata Syekh Abdul Razzaq hafizahullah, ketika menyebutkan tentang Allah, dialah Tuhan yang berhak untuk disembah, dicintai, jadikan tempat bergantung dengan segala kebaikannya. Maka beliau berkata setelah itu, wa kama annahu laysa kamitsli syai'un, sebagaimana Allah tidaklah ada yang sama dengannya. Balaysa kama mahabbatihi mahabbah, maka tidak akan pernah ada kecintaan yang dapat disamakan dengan kecintaan kepadanya. Kita mencintai banyak hal, tapi tak akan mungkin dapat sama kecintaan kita terhadap Allah dengan kecintaan kita kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kita mencintai istri, mencintai anak, mencintai tanah air kita, mencintai suku kita, bangsa kita, profesi kita, teman-teman kita. Tapi ini kecintaan semuanya adalah kecintaan yang tak akan dapat disamakan dengan kecintaan hamba kepada Tuhannya. Wal mahabbatu ma'al khudu'i al-'ubudiyyah. Kecintaan yang diiringi dengan kehinaan. Hiya al-'ubudiyyatu allati khuliqa al-khalqu li'ajliha. Dialah penghambaan. 'Ubudiyyah. Yang mana Allah ciptakan manusia untuk mewujudkan hal itu. Kita diciptakan Allah untuk mewujudkan penghambaan kepadanya. Fa innaha ghayatul hubbi bi ghayati dhulli. Maka peribadatan kepada Allah akan menjadi sempurna ketika diiringi dengan kecintaan yang total, kecintaan yang paling tinggi. Diiringi dengan penghinaan yang paling dalam. Ya, kita mencintai makhluk tapi kita tidak dalam bentuk menghinakan diri kita kepadanya. Kita mencintai makhluk tapi tidak mengagungkan dia sebagaimana kita mengagungkan Allah. Allah mengatakan walladzina amanu asyaddu hubban lillah, dan orang-orang beriman begitu dahsyatnya cinta mereka kepada Allah Jalla wa'ala. Cinta itu adalah cinta yang terwujud padanya al-muhabbah. Ya. Kecintaan yang begitu dalam diiringi dengan kehinaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. La yasluhu dhalika illa lahu subhanahu. Kecintaan inilah yang hanya boleh untuk Allah. Ya. Jadi penghambaan kita kepada Allah, al-ubudiyah itu akan sempurna dengan dua hal. Yang pertama namanya adalah ghayatul hubbi. Ini yang melahirkan kesyukuran atas segala macam nikmatnya. Yang kedua adalah ghayatul dhulli. Ghayatul hubbi maknanya adalah kecintaan yang paling tinggi diiringi dengan penghinaan yang paling rendah terhadap Allah Jalla wa'ala. Penghinaan yang paling dalam terhadap Allah Subhanahu wa taala. Hal ini tak layak diberikan kecuali hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wal isyraku bihi fi hadha wa syirkul ladzi la yaghfiru Allah. maka menyekutukan Allah dalam hal kecintaan ini adalah merupakan kesyirikan yang tidak diampuni Allah Subhanahu wa taala, wala yaqbalu li sahibihi amalan, yang membuat Allah tidak akan menerima amalan apapun yang diperbuat oleh orang tersebut ketika dia menyekutukan kecintaannya ya kepada selain Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dia mencintai Allah. Jadi yang namanya al-hubbu al-mahabbah, kecintaan itu dibagi ulama menjadi tiga bagian. Al-mahabbatu ma'allah, inilah yang hukumnya syirik. Al-mahabbatu ma'allah, dia mencintai sesuatu selain Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dia mencintai Allah Subhanahu wa taala, menyekutukan Allah dalam hal kecintaan. Al-mahabbatu ma'allah, sebagaimana orang-orang musyrik mencintai Allah tapi juga mereka mencintai berhala-berhala mereka. Bagaimana orang-orang yang tergencet dalam kesyirikan, mereka mencintai Allah namun mereka mencintai apa-apa yang mereka pertuhankan, yang mereka kultuskan. Bagaimana para penyembah kubur yang mengkultuskan orang-orang yang telah mati, mencintai mereka sebagaimana mereka mencintai Allah. Ini namanya asyirku ma'allah, al-mahabbatu ma'allah. Ya, al-mahabbatu fillah, al-muhabbatu fillah adalah kecintaan ya manusia terhadap sesuatu karena hal tersebut, karena sesuatu tersebut adalah merupakan perkara yang cinta Allah pula. Itu namanya al-muhabbatu fillah. Tentunya kita mencintai orang-orang beriman. Kenapa? Karena Allah mencintai orang-orang beriman. Ini namanya al-muhabbatu fillah. Kita mencintai Nabi. Kenapa? Karena Allah mencintai Nabinya. Al-muhabbatu fillah namanya ini. Maka segala yang Allah cintai, kita akan cintai. Ini namanya al-muhabbatu fillah. Yang ketiga, al-muhabbatu lillah. Al-muhabbatu lillah adalah amalan di mana seseorang mencintai sesuatu hanya karena Allah. Dia mencintai orang beriman ya hanya untuk Allah, kecintaan tersebut dia persembahkan karena Allah menyuruh kita untuk mencintai orang-orang beriman. Kita mencintai Rasulullah, ini adalah merupakan amal ibadah yang begitu agungnya, yang mana amal ibadah kecintaan kita kepada Rasulullah hanya untuk Allah kita berikan. Ini namanya al-mahabbatu lillah. Maka yang pertama ini yang namanya syirik, al-mahabbatu ma'allah. Ya. Adapun yang berkaitan dengan kecintaan kepada keluarga, kepada suku, kepada bangsa, ya, kepada istri, ini namanya mahabbah, ya, kecintaan jibilliyah, kecintaan yang memang Allah SWT jadikan sebagai insting yang ada pada manusia, yang tak dapat, ya, dipisahkan dari manusia. Inilah ditelusuri oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita boleh mencintai orang tua kita meski orang tua kita tersebut musyrik. Ya, tapi kecintaan karena dia sebagai orang tua. Kita boleh mencintai ya, istri kita jika dia berasal daripada golongan Alkitab, Nasara atau Yahudi. Hanyalah kecintaan kepada makhluk saja karena dia sebagai istri kita. Ya, ada orang kafir yang baik kepada kita, kita mencintainya karena kebaikannya. Ya, ini tabiat, cinta tabiat semacam ini tidaklah tercela, tidaklah mengotori akidah. Bagaimana Ibrahim mencintai ayahnya yang jelas-jelas ayahnya musyrik. Ya, kecintaan tidak akan dapat dihilangkan bagaimana kecintaan Nabi kepada pamannya Abu Talib. Ya, karena kecintaan kepada makhluk tak ada padanya ta'zim bagaimana kita mencinta Allah, tak ada pula padanya az-zul, ya, sebagaimana kita merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Cinta kepada harta, ini semua perkara bukan sifatnya tabiat. Hukum asalnya adalah boleh, tak akan dapat orang lepas diri padanya. namun akan tercela ketika kecintaan ini melebihi kecintaan kepada Allah, membuat kita lalai daripada Allah, perintahnya, syariatnya, nabinya. Inilah Allah katakan, qul in kana aba'ukum, katakanlah sekiranya orang tua kalian, qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa azwajukum, anak-anak kalian, istri-istri kalian, wa asyiratukum, kerabat kalian, wa amwalun iqtaraftumuha, harta yang kalian upayakan, wa tijaratan takhshawna kasadaha, dagangan yang akan khawatir kerugiannya, ahabba ilaikum minallahi wa rasulih fatarabbasu, lebih akan cintai daripada Allah Rasulnya, maka tunggulah hatta yati Allah bi'amri, Allah akan datangkan hukumannya. Ini terlarang ketika melebihi kecintaan kepada Allah. Kecintaan sebagian orang-orang di Mekah terhadap negerinya sehingga tidak mau hijrah, ini salah, sehingga mereka akhirnya terpaksa ikut perang dalam perang Badar, akhirnya mereka terbunuh. Ini kecintaan yang berlebihan sehingga mereka tidak mau ikut hijrah kepada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Maka para malaikat mencela mereka ketika mereka dicabut nyawanya dalam keadaan zalim karena tak mau hijrah. Ya, ini akan menjadi tercela cintaan seorang kepada istrinya sehingga membuat dia meninggalkan perintah-perintah Allah, mengerjakan larangan Allah Subhanahu wa taala. Ini akan menjadi masalah. Naam. وقال رحمه الله والمحبة لها داعيان الجمال والإجلال والرب تعالى له الكمال المطلق من ذلك فإنه جميل يحب الجمال بل الجمال كله له والإجلال كله منه فلا يستحق أن يحب لذاته من كل وجه سواه. وقال رحمه الله برقات المقيم رحمه الله والمحبة لها داعيان. Kecintaan kepada sesuatu itu terlahir daripada dua faktor. Mengapa kita mencintai sesuatu? Ada dua sebab. Al-jamal. Pertama, karena keindahannya. Kedua, al-ijlal. Al-ijlal, karena kita mengaguminya, mengagungkannya, membesarkannya. Ini dua faktor yang membuat orang jatuh cinta kepada sesuatu. Al-jamal, karena keindahan. Ya, keindahan fisiknya, rupanya, wajahnya, suaranya. Ya, ini namanya adalah al-jamal, akhlaknya. Kedua, ijlal. Kita mencintai sesuatu karena ya mengagungkannya, membesarkannya. Kenapa kita agungkan dia? Karena kelebihan yang ada padanya. Kita pun mencintainya. Inilah dua faktor membuat orang jatuh cinta. Warabbu ta'ala lahul kamal mutlak. Sementara Ar-Rabb Allah tabaraka ta'ala memiliki kesempurnaan yang total. Indalika, dari segala macam bentuk keindahan. Allah kesempurnaannya itu, keindahannya itu sempurna. Fa'innahu jamilun yuhibbul jamal. Dan dialah Tuhan yang maha indah mencintai keindahan. Bal jamalu kulluhu lahu, segala keindahan itu hakikatnya milik Allah jua. Wajah yang cantik rupawan milik Allah, dia yang ciptakan. Ya, harta benda yang kita dapatkan milik dia, dia yang berikan. Ya, wal ijlalu kulluhu minhu, dan segala macam bentuk pengagungan kepada sesuatu asalnya daripada Allah. Ya, diagungkan sesuatu karena kelebihannya dan segala kelebihan tersebut dari Allah datangnya. Bala yastahiqqu an yuhabba lidzatihi min kulli wajhin siwa. Karena itulah tak boleh ada yang kita cintai sebagaimana kita mencintai Allah secara total dari segala sisi. Tak boleh. Karena segala yang ada pada makhluk berupa keindahan dari Allah datangnya. Keagungan dari Allah Subhanahu wa taala datangnya. Maka kita wajib memberikan kecintaan yang terbesar ini kepada Allah semata. Kecintaan diiringi dengan penghambaan diri. Naam. Inna ma'rifat Allah Azza wa Jalla bil jamali min a'azi anwa'il ma'rifati wa 'adamiya sya'na. Fa in atamma an-nasu ma'rifatan min man 'arafa subhanahu bi kamali wa jalali wa jamali laisa kamitslihi syai'un fi sa'iri sifati. Walau faradatil khalqu kulluhum ala ajmalihim surah wa kulluhum ala tilka surah wa nasabat jamaluhum adh-dhahir wal batin ila jamali rabbi subhanahu lakana aqalla min nisbati sirajin da'ifin ila qafsi syams. Wa yakfi fi jamalihi annahu law kusifal hijabu law kasafal hijaba an wajhihi la ahraqat subuhatu man taha ilaihi basaruhu min khalqi. Wa yakfi fi jamalihi subhanahu anna kulla jamalin dhahirin wa batin fid dunya wal akhirah famin athari sun'atihi faman dhannu biman sadara anhu hadal jamal. Kata beliau, inna ma'rifata Allah bil jamal min a'azzi anwa'il ma'rifah. Ya, kita mengenal Allah dengan sifat keindahan yang ada padanya adalah merupakan sarana yang paling agung untuk mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa azamnya sya'nan, inilah perkara yang paling agung, paling besar. Fa inna atamman nasi ma'rifatan, orang yang paling sempurna pengetahuannya tentang Allah, man 'arafahu subhanahu bi kamalih, yang mengetahui Allah dengan segala kesempurnaannya. Wa jalalu bi kamalihi wa jalalihi, dengan segala kesempurnaannya dan keagungannya. Ya. Wa jamaluhu laisa kamitsli syai'un fi sa'iri sifatih. Dan keindahan Allah tak akan pernah sama dengan keindahan apapun yang ada pada seluruh makhluknya. Jadi kata beliau, orang yang paling sempurna imannya adalah orang yang paling sempurna pengetahuannya tentang keelokan Allah, keindahan Allah Subhanahu wa taala. Dan keelokan, keindahan Allah tak akan pernah sama dengan keindahan apapun yang ada pada makhluknya. Walau furidatil khalqu kulluhum ala ajmalihim surah. Kalaulah kita umpamakan, ya, manusia, ada manusia yang dalam sebaik-baik bentuk rupa, wa kulluhum ala tilka surah, semuanya dibuat Allah indah sempurna ciptaannya. Ya, kalaulah Allah buat semua manusia itu indah, rupanya indah. Wanusibat jamaluhum adh-dhahir wal batin ila jamal rabb, kemudian mau dibandingkan antara keindahan mereka seluruhnya dengan keindahan Allah ar-Rabb, keindahan mereka yang zahir, keindahan mereka yang batin, bentuk rupa mereka indah, akhlak mereka indah, budi pekerti mereka indah, kalau mau dibandingkan dengan keindahan Allah, ya, lakana aqalla min nisbati sirajin dha'if ila qarsi syams, maka alangkah, ya, kecilnya keindahan tersebut dibandingkan dengan keindahan Allah. Bagaikan perumpamaan kecilnya cahaya lampu dibandingkan dengan cahaya matahari. Ya, hidupkanlah lampu. Buatlah lampu yang paling besar, berapa watt? 1000 watt, 2000 watt. Bandingkan dengan matahari, tak akan pernah dapat tertandingi. Begitulah kira-kira perbandingan antara keindahan makhluk dengan keindahan Sang Pencipta. Kalaupun semua Allah buat indah seindah-indahnya, semua dibuat sebagaimana Nabi Yusuf, dan perempuan semua dibuat sebagaimana Sarah, mau dibandingkan dengan Allah, tak akan dapat terbandingkan. Karena segala keindahan tersebut dari dia juga datangnya. Wa yakfi fi jamalihi, cukuplah keindahan Allah itu. Lau kasyafal hijaban wajhi, sekiranya Allah menyingkap hijab dari wajahnya, la ahraqat subhatu man tahila basaruhu min khalqi, akan terbakarlah mata-mata makhluk yang memandang kepadanya. Karena begitu indahnya, tak sanggup, tak kuat. Gunung Tursina saja tak sanggup, tak kuat. Karena sempurnanya Allah, keindahannya, Allah singkap sedikit saja, ya, hijabnya kepada gunung Tursina, gunung itu hancur. Karena dahsyatnya, ya, keindahan Allah Subhanahu wa taala, cahaya Allah Subhanahu wa taala. Wa yakfi fi jamali subhanahu, cukuplah kita mengenal keelokan Allah Subhanahu wa ta'ala, keindahannya, anna kulla jamalin zahirin wa batin fid dunya wal akhirah. Segala keindahan yang zahir, yang tersembunyi, yang tampak di dunia maupun di akhirat, famin athari sunatihi, semua adalah merupakan efek daripada ciptaannya. Kadang kita begitu tertegun melihat orang begitu indah, gagah, cantik, rupawan, terkagum-kagum kita, subhanallah, berdecak kagum lihat anak-anak yang begitu cantik, yang begitu indahnya, sehingga berkali-kali kita mengucap masya Allah tabarakallah. Ini tak seberapa dengan sang pencipta. Ya, maka tak layak kita mencintai makhluk sama dengan kecintaan kita kepadanya. Lihat lagi alam yang terbentang dan keindahannya, gunung-gunung, makhluk-makhluk yang banyak yang kita tak tahu menyebutkannya karena banyaknya, langit, lautan, ya, alam, tumbuh-tumbuhan, binatang, indah-indah dia ciptakan. Ya, bagaimana dengan sang pencipta? Fama dhannu biman sadara anhu hadzal jamal? Begitu indahnya makhluk yang kita lihat, bagaimana pula dengan Tuhan yang telah menciptakan segala yang indah-indah ini? Tentu lebih dahsyat keindahannya. Naam. Wa yakfi fi jamalihi annahu lahul 'izzatu jami'an wal quwwatu jami'an wal judu kulluhu wal ihsanu kulluhu wal 'ilmu kulluhu wal fadlu kulluhu wa li nuri wajhihi asraqatiz zulumat fa huwa subhanahu nurus samawati wal ard wa yaumal qiyamati idza jaa li faslil qada'i tusrikul ardu bi nurihi. Yakfi fi jamalihi annahu lahul 'izzatu jami'an. Cukuplah Allah adalah Tuhan yang maha indah, karena dialah pemilik segala macam bentuk kemuliaan. Wal quwwah jami'an, dialah pemilik segala kekuatan. Wal judu kulluhu wal ihsanu kulluhu, dialah pemilik segala macam kedermawanan, kebaikan. Wal ilmu kulluhu, dialah pemilik segala ilmu. Wal fadlu kulluhu, dialah pemilik segala macam bentuk karunia secara sempurna, utuh, total. Wal nuri wajhihi asyraqatiz zulumat, karena dengan cahayanya itulah, ya, menerangi segala kegelapan, bercahaya sehingga terterangilah segala kegelapan. Fahuwa subhanahu nurus samawati wal ard, dialah Allah cahaya langit dan bumi. Ya, dan Allah punya nama nur, artinya cahaya. Ya, dialah cahaya dan dialah pembuat cahaya, dialah penyebar cahaya. Cahaya di langit, dia yang menciptakan. Cahaya di bumi, dia yang menciptakan. Dan dialah Tuhan yang memang benar-benar memiliki cahaya. Ya. Wa yaumul qiyamah idza ja'a li fasl qadha. Nanti di hari kiamat ketika Allah datang untuk memulai persidangan, tasyruqul ardu binuri, akan menjadi terang bumi dengan cahayanya. Kata Allah, wa asyraqatil ardu binuri rabbiha. Nanti hari kiamat akan menjadi teranglah bumi dengan cahaya Tuhannya. Naam. Wa qawluhu sallallahu alaihi wasallam, inna allaha jamilun yuhibbul jamal, yashtaminu ala aslaini adimaini. Fa'awaluhu ma'rifatun wa akhiruhu sulukun. Faya'rifu allaha awalan bil jamal alladhi la yumasiluhu fihi syai'un, wa ya'buduhu bil jamal alladhi yuhibbuhu min al-aqwali wal-a'mali wal-akhlaq. Fa'innahu subhanahu yuhibbu man abadahu an yujmila lisanahu bisidki, wa qalbahu bil ikhlasi wal mahabbati wal inabati wa tawakkul, wa jawarihahu bitta'ah, wa badanahu biidhari ni'amihi alaihi fi libasihi wa tadhirihi lahu min al-anjasi wal-awsakhi wa syu'uri wal-makruha wal-khitan wa taklim al-adhafiri ila ghairi dhalik. Wa qawluhu sallallahu alaihi wasallam, inna allaha jamil, adapun sabda nabi kita, Allah itu Tuhan yang maha indah, yuhibbul jamal, menyukai keindahan. yashtamilu ala aslaini azimain, mencakup dua prinsip yang begitu agung. Fa'awwaluhu ma'rifah, yang pertama tentang pengetahuan. Ya, wa akhiru suluk, yang melahirkan sikap, akhlak, perilaku. Faya'arifullaha awalan bil jamal, pertama dia wajib mengetahui Allah dengan segala keindahannya. Alladzi la yumathiluhu fi syai', keindahan yang tak pernah sama dengan apapun jua. Wa ya'buduhu, setelah dia tahu Allah Maha Indah, yang kedua diminta daripadanya aplikasi daripada ilmu tersebut. Tatbik, bagaimana dia mewujudkan ilmu tersebut? Ilmu tentang betapa indahnya Allah. Wa ya'buduhu bil jamal alladzi yuhibbuhu min al-aqwal, hendaklah dia menyembah Allah Subhanahu wa taala dengan segala macam bentuk keindahan yang dicintai Allah. Ya, minal aqwal, Allah menyukai mencintai perkataan-perkataan yang baik, maka berkata-katalah perkataan yang baik. Wa qulu lin-nasi husna, kata Allah, berkata-katalah kepada manusia dalam perkataan yang baik. Maka hendaklah kita berkata-kata yang baik, yang indah perkataan itu yang keluar dari mulut seorang. Wa qulu lin-nasi husna, berkata-katalah baik kepada manusia. Karena Allah baik, perkataannya baik, menyukai kebaikan. Allah indah, perkataannya indah, menyukai keindahan. Maka hendaklah engkau pun berupaya untuk berkata-kata yang indah pula. Tidaklah terlah daripadamu kecuali perkataan yang indah. Itu bentuk pengetahuanmu tentang keindahan Allah. Wal amal, demikian juga amalan. Ya, hendaklah engkau menyembah Allah dengan amalan-amalan yang baik, karena Allah Tuhan yang Maha Baik. Wal akhlak, hendaklah engkau menyembah Allah dengan akhlak yang baik, karena begitu baiknya Allah kepadamu. Fa innahu subhanahu yuhibbu man 'abadahu, Allah begitu mencintai orang yang menyembahnya. An yujmila lisanahu bisidqi, ketika dia mampu ya menghiasi lisannya dengan kejujuran, Allah cinta. Allah menyertai orang-orang yang jujur, ma'as sadiqin, beserta orang-orang yang jujur. Maka indahkanlah lisanmu dengan kejujuran. Wa qalbahu bil ikhlas, Allah mencintai orang yang memperindah hatinya dengan keikhlasan dalam beribadah. Wal mahabbah wal inabah wa tawakkul, ya, orang yang menghiasi hatinya dengan keikhlasan kepada Allah, kecintaan, kembali kepada Allah, tawakkal kepada Allah. Wa jawarihi bitta'ah, Allah mencintai orang-orang yang memperindah anggota tubuhnya dengan segala macam bentuk perbuatan-perbuatan taat. Tangan yang memberi, bersedekah, membantu orang, kakinya dilangkahkan ke tempat-tempat kebaikan. Ya, maka Allah mencintai orang semacam ini. Wa badanihi bi idhari ni'amihi 'alaihi fi libasihi, Allah mencintai, menyukai orang-orang yang menampakkan nikmatnya yang dia berikan kepada orang tersebut pada fisiknya, pada badannya. Fi libasihi, pada pakaiannya. Wa tathhirihi lahu, bagaimana dia, hamba tersebut, mensucikan pakaiannya untuk Allah Subhanahu wa taala dalam menyembah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik daripada kotoran-kotoran yang luar, minal anjas wal ausaf, dari segala macam kotoran, dari segala macam debu, najis. Wa syu'uril makruha, Allah mencintai hamba yang berusaha menjauhkan daripada dirinya segala macam hal-hal yang bau, yang bau, yang tak nyaman. Wal khitan, Allah mencintai manusia kembali kepada fitrah kesuciannya dengan berkhitan. Wa taqlimil adhafir, memotong kukunya agar tak sama dengan binatang buas. Ila ghairi dzalik, dan hal-hal lainnya. Intinya Allah menyukai hamba yang bersih luar dalam, cantik luar dalam, indah luar dalam. Karena Allah adalah zat yang Maha Indah, maka dia perintahkan manusia agar menjaga keindahan dengan menjaga fitrahnya. ya, berkhitan, mencukur, ya, apa yang diperintahkan untuk dicukur, memotong apa diperintahkan untuk dipotong, dan seterusnya. Sampai di sini, insyaAllah kita lanjutkan kesempatan yang lain. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.